Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan kitab Al-Jawabul Kafi karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan pasal yang menyebutkan al-ma'siyah tu'athiru fil aqli. Kemaksiatan akan mempengaruhi akal pikiran seseorang. Nah, telah kita dengarkan beliau menyebutkan bahwa tidaklah engkau mendapati dua orang yang berakal, salah satunya taat kepada Allah Azza wa Jal, yang lainnya berbuat maksiat, melainkan akal dari orang yang taat ini tadi jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Akal pikirannya bersih, benar, dan lurus. Sehingga kita dapati khitab arah pembicaraan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ditujukan, diarahkan kepada ulil uquli wal albab, orang-orang yang berakal. Naam, demikian pula orang-orang yang memiliki kejernihan dalam berpikir. Kemudian juga telah kita dengarkan terkait dengan pengaruhnya kemaksiatan terkait dengan nuksanul aqlil ma'ish, berkurangnya akal seseorang yang hidup. Kemudian beliau menyebutkan ya ajaban, sangat-sangat mengherankan kalau seandainya akal seseorang itu masih sahih, masih lurus, masih sehat, niscaya dia akan mengetahui, akal tersebut akan mengetahui jalan yang akan menghasilkan kelezatan dan kebahagiaan. Naam, sehingga dia dalam ridha dari Allah Azza wa Jal, hatinya dalam kesenangan dan ketenangan. Naam. Kemudian sebuah ayat dari surat An-Nisa yang menyebutkan jika orang yang taat, orang yang beriman, ada kalanya mendapatkan perkara yang tidak menghinakan perkara yang tidak menyenangkan, maka sama dengan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Namun orang yang tatim tadi memiliki nilai lebih karena dia mengharap di sisi Allah Azza wa Jalla anugerah al-jaza, balasan, yang mana itu tidak diharapkan oleh na'am pelaku maksiat. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasakan kepedihan, kesakitan, capek, maka sesungguhnya mereka juga merasakan hal yang sama sebagaimana yang kalian rasakan. Namun kalian mengharap di sisi Allah Azza wa Jalla perkara yang tidak diharap oleh mereka. Nah, kemudian beliau menyebutkan betapa kurangnya akal yang menjual mutiara dengan kotoran hewan, menjual minyak misik dengan ya kotoran tayyib manusia. Nah, kemudian kita masuk pada pasal berikutnya yang disebutkan dalam kitabnya ini. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, faslun al-ma'asi tujibul qati'ata bainal 'abdi war rabbi. Kemaksiatan-kemaksiatan mengharuskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya terputus. Ya, kemaksiatan akan mengharuskan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla hubungannya terputus. Wa min a'zami 'uqubatiha, dan di antara akibat yang paling besar dari kemaksiatan-kemaksiatan, annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya kemaksiatan mengharuskan adanya keterputusan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa idza waqa'atil qati'atu, dan apabila hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala terputus, ya, in qata'at anhu asbabul khair, akan terputus juga dari orang tersebut asbabul khair, sebab-sebab kebaikan. Nah, sebab-sebab kebaikan. Wattasalat bihi asbabu syarri, sebaliknya akan bersambung, terhubung dengannya asbabu syarri, sebab-sebab kejelekan. Ketika hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla terputus, otomatis sebab-sebab kebaikan juga terputus, dan otomatis pula sebab-sebab kejelekan akan terhubung dengan dirinya. Baik. Lah, kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang ada malah hubungan dia dengan syaitan, ya, dengan hal-hal yang berbau maksiat. Fa ayyu falahin wa ayyu raja'in, maka kesuksesan yang bagaimana dan harapan yang bagaimana serta kehidupan yang bagaimana yang masih bisa diharap, liman qata'at anhu asbabul khair, yang masih bisa diharapkan oleh seseorang yang sudah terputus darinya sebab-sebab kebaikan. Naam. Jalan akses yang akan menghubungkan antara dia dengan kebaikan sudah terputus. Ya. Naam. Justru yang terhubung antara dia dengan kejelekan. Maka ya tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, ya, dan mendapatkan kehidupan yang baik. Tayyib. Wa qata'a ma bainahu wa baina waliyhi wa maulahu alladhi la ghinan anhu tarfata'in. Kata beliau, demikian pula terputus antara orang tersebut dengan walinya, ya, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla yang melindungi dan tayyib menolongnya. Wa maulahu alladhi la ghinan anhu, demikian pula terputus antara dia dengan maulanya, dengan tuannya. Jadi maksudnya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jadikan ya jumlah tersendiri, berarti wa maulahu alladzi la ghina anhu tarfatain. Padahal maulanya, tuannya, sang pelindung dan penolongnya itu merupakan zat yang tidak bisa dia terlepas, naam, terputus darinya, yang dari Allah Azza wa Jalla, dari maulanya tadi, meskipun dalam sekejap mata. Naam, jadi beliau mengibaratkan bahwa seorang manusia itu senantiasa butuh dan butuh dengan pertolongan dan perlindungan dari walinya, dari maulanya, dari Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla sang maula, naam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wa ni'man nasir, cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, yang mana Allah azza wa jalla merupakan sebaik-baik zat yang melindungi dan menolong, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir, zat yang paling baik dalam memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala diungkapkan oleh beliau merupakan, ya, manusia senantiasa butuh darinya, manusia tidak bisa terlepas dari Allah azza wa jalla meskipun dalam sekejap mata, ya, ternyata kok terputus darinya. Tayyib. Ternyata terputus dari perlindungan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka alamat kebinasaan dan kehancuran bagi manusia tadi. Wala budda lahu minhu. Dan dia mau atau harus, ya, memiliki hubungan keterikatan, tayyib, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti harus, mau tidak mau. Naam. Wala 'iwada lahu anhu. Dia juga tidak bisa memiliki pengganti, ya, untuk pelindung dan penolong dirinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melindungi dia, yang menolong dia, yang memberikan segala sesuatunya kepada dia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang namanya makhluk, mereka cuma sebagai wasilah saja. Sedangkan yang memutuskan terjadi dan tidaknya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, kalau seandainya seluruh umat manusia, ya, mereka bersatu, berkumpul satu hati, satu jiwa, satu tekad, satu tujuan untuk memberikan manfaat kebaikan untuk kita, maka sedikit pun, setetes pun, sekuku ireng pun tidak akan mampu mereka memberikan kebaikan kepada engkau. Karena yang memberikan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, tidak menghendaki untuk kebaikan itu ada pada diri Anda, diri engkau, maka sekuku ireng pun tidak akan ia sampai kepada Anda. Nah. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia ya, mereka bertekad bersatu padu, kompak ya, berserikat, bekerja sama ya, satu tujuan, tayyib, satu na'am visi dan misi untuk menjatuhkan, untuk menimpakan madarat dan kejelekan kepadamu, niscaya na'am kejelekan itu tidak akan menimpamu kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki. Nah, jadi kebaikan ya, sekecil apapun bentuknya, apalagi yang besar, nah, kalau itu kita dapat, kalau itu kita mendapatkannya, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejelekan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sekecil apapun, demikian pula yang besar, kalau itu menimpa kita, maka itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Telah dicatat ya, sejak kita masih dalam kandungan, ketika sempurna umur 4 bulan, bikatsbi rizqihi wa ajalihi, na'am wa syaqiyun aw sa'idun, telah ditetapkan untuk kita sejak masih dalam kandungan umur 4 bulan ya, sempurna ditetapkan ya bikatsbi rizqihi, ditetapkan rezeki kita. Nah, kemudian juga ditetapkan kapan kita akan meninggal dunia. Kemudian juga ditetapkan sa'idun am syaqiyun, kita termasuk orang yang bahagia ataukah kita termasuk dari orang yang sengsara. Semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla merupakan zat yang manusia tersebut senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa ya memisahkan diri, tidak bisa memutuskan diri dari perlindungan dan anugerah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla meskipun sekejap mata. Ya, meskipun sekejap mata. Wa tasalat bihi asbabu syarri. Setelah terputus dari Allah Azza wa Jalla, ternyata terhubung dengan sebab-sebab kejelekan. Naam. Tayyib, terhubung dengan sebab-sebab kejelekan. Dari setiap waktu, setiap saat, jiwanya senantiasa mengajak dan membisikkan untuk dia melakukan perkara-perkara yang jelek. Kondisi yang ada di sekitarnya juga senantiasa mendukung untuk dia melakukan perbuatan yang jelek. Teman-temannya juga ya semakin memudahkan dia untuk naam melakukan hal-hal yang jelek, terhubung dengan sebab-sebab kejelekan. Tayyib. Jiwanya senantiasa mengajak pada kejelekan, lingkungan kondisi dan lingkungannya juga mendukung untuk dia melakukan kejelekan, teman-temannya juga mendukung untuk dia melakukan kejelekan. Ya, na'udzubillah min dalik wa nasallahu salamatu al-afiyah. Wa wasalama bainahu wa baina a'da aduwihi. Kemudian dia tersambung, terhubung ya dengan a'da aduwihi, musuh yang paling memusuhi dia. Dalam bahasa kita ya, dia terhubung dengan musuh bebuyutan. Ya, terhubung dengan musuh bebuyutan, yakni syaitan, iblis. Naam. fatawallahu aduwuhu. Akhirnya musuh bebuyutannya itu menguasai dia. Tayyib, musuh bebuyutan telah menguasai dirinya. Tayyib. Bisa kita bayangkan kalau seandainya selama ini menjadi musuh bebuyutan kok ternyata mengalahkan kita, bahkan menguasai kita, ya sudah, kita dijadikan sebagai ya bahan dari naam injakan kakinya, dihinakan, direndahkan, dijadikan budaknya dan seterusnya. Tayyib. Makanya Ratu Saba tayyib ketika mendapatkan surat ultimatum dari Nabi Sulaiman agar menyerah tanpa syarat ya kepada Nabi Sulaiman, demikian pula untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ketika surat itu dilemparkan oleh burung hudhud, kemudian surat itu dibaca oleh Ratu Saba, ya Ratu Saba pun bermusyawarah dengan para pembesar istana dan menyampaikan di situ, bagaimana menurut kalian? Ya, para pembesar istana, ya mereka juga sudah terbiasa perang, sudah naam memiliki ya apa namanya prediksi, ya insya Allah mampu, ya nggak ada insya Allahnya, ya namanya orang kafir, ya mampu gitu ya, yakin, mantap kan itu, mampu untuk melawan, minimal bertahan diri. Tayyib, maka akhirnya Ratu Saba pun tahukan kepada mereka, ya bahwa yang namanya musuh kalau telah berhasil menguasai daerah lawannya, maka mereka akan berbuat semaunya, akan berbuat sesuai dengan ya keinginan dan kehendak mereka. Nah, jadi mereka akan memperbudak tayyib musuhnya yang sudah dikuasai tadi. Nah, ya dijadikan sebagai bahan injak-injakan mereka. Kemudian Ratu Saba pun mengirimkan apa namanya ya hadiah gitu ya, supaya Nabi Sulaiman mengurungkan niatnya untuk memerangi kerajaan dari Ratu Saba yang ada di Yaman ketika itu. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan surat ya SP2, surat peringatan yang kedua kepada Ratu Saba, sekaligus barang hadiah tadi yang penuh dengan kemewahan dikembalikan tayyib ke kerajaan Ratu Saba. Nah, tayyib, dalam bahasa kita 1x12 jam atau 1x24 jam, dia datang ke sini menyerah tanpa syarat ya, masuk Islam, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau, maka aku akan memerangi kalian dengan bala tentara yang tidak mungkin bisa kalian lawan. Karena bala tentara Nabi Sulaiman ya itu bukan cuma tank, bukan cuma ya jet dan semisalnya, senjatanya bukan cuma ya AK berapa gitu, tayyib, tapi bala tentaranya enggak main-main. Ya, dari binatang oke kan gitu. Ibaratnya ular sanca, ular kobra, naam harimau siap. Dari kalangan ifrit, jin, ya arwah gentayangan kalau memang ada, karena enggak ada ya, tapi arwah gentayangan. Nah, dari kalangan jin, syaitan, ya, kalau dalam bahasa kampung gendruwo, tuyul atau semua yang berbau-bau ngeri itu siap, ya, di bawah komando perintah dari Nabi Sulaiman. Sehingga tadi Nabi Sulaiman memberikan surat peringatan yang kedua. Nah, akhirnya Ratu Saba pun kemudian datang kepada Nabi Sulaiman sampai pada kisah berikutnya. Yang menjadi poin dari ya kisah tadi bahwa Ratu Saba tahu ya, apabila musuh terkhusus Nabi Sulaiman tadi, kalau seandainya Sulaiman ini tadi berhasil mengalahkan mereka, niscaya tidak bisa dibayangkan apa yang akan diperbuat oleh Sulaiman. Karena biasanya musuh kalau menguasai, ya sudah. Nah, ibaratnya kayak zaman penjajahan Belanda dulu ya. Nah, kita dijajah, nenek moyang kita nggak bisa makan. Tadi sempat ada cerita dari mbah-mbah yang sepuh, kayaknya umurnya sudah 100-an tahun. Ketika kami kerja bakti, beliau cerita. Ingat dulu pada zaman penjajahan Jepang gitu ya. Nah, makan saja nggak bisa. Jadi ibu punya anak itu anak adanya cuma nangis sama nangis. Ngemis mau cari nasi enggak ada. Ya, kalau sekarang ngemis insya Allah dapatan gitu ya. Nah, dapat uang atau minimal dapat roti, dapat nasi. Nah, kalau dulu mengemis saja cari nasi enggak ada, enggak dapat. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, yang namanya musuh tadi. Nah, ini ternyata tayyib dia fatawallahu aduwuhu, dia telah dikuasai oleh musuhnya, musuh bebuyutannya. Wa takhalla anhu waliyuhu, sementara pendamping pelindung dan penolong dia, wali dia, ya sudah takhalla anhu, yakni meninggalkan dia. Dia sendirian, dia lemah, dikuasai oleh musuh. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Nah, fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alami wa anwa'il azab. Maka seorang manusia, sebuah jiwa tidak bisa membayangkan, ya, kalau seandainya benar-benar sudah terputus dari pelindung dan penolongnya dan betul-betul terhubung dengan ya musuh-musuhnya, bahkan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Tentu saja dia akan merasakan perkara dari berbagai macam ya kepedihan dan dari berbagai macam siksaan. Ya, kita lihat nenek moyang kita disuruh kerja rodi, ya kerja paksa. Naam, berhenti sejenak ditendang, ya ngayal ditembak kan gitu. Naam, biying di apa namanya itu total pakai popor apa nih bedil gitu ya, untuk membangun selokan Mataram misalkan, yang sekarang masih jadi kenangan. Ya, dari daerah luar sana tembus sampai Jogja sana. Nah, kerja rodi tidak dibayar. Nah, dipaksa tayib, bahkan sampai juga dibuang gitu ya kalau melawan. Nah, sehingga kisahnya ya enggak tahu benar apa enggak ya, ceritanya orang-orang Suriname itu berbahasa Jawa karena mereka dulu orang-orang yang ya membangkel dengan penjajah, kemudian diungsikan ke sana supaya tidak melawan lagi yang itu, sehingga mereka berbahasa Jawa. Dan saya sendiri buktikan ketika masih jualan di Borobudur memang pakai bahasa Jawa orang-orang Suriname itu. Orang gede-gede tapi hitam, rambutnya keriting. Baik. Walhasil, naam, berbagai macam siksaan, berbagai macam kepedihan akan dirasakan oleh orang tersebut. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ra'aitul abda mulaqqa bainallahi subhanahu wa bainasyaitan. Aku melihat seorang hamba, seorang manusia berada di antara Allah Azza wa Jalla dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari orang tersebut, maka syaitan akan menguasainya. Wa in tawallahu Allahu lam yaqdir 'alaihi syaitan. Dan jika Allah Azza wa Jalla telah melindungi, ya, telah menolong, mengayomi orang hamba tersebut, maka syaitan tidak akan mampu lagi untuk mengusik hamba tadi. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an bi rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bisalil zalimina badala. Dan ingatlah wahai Nabi, ilqulna, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, memerintahkan kepada para malaikat, apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini merupakan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla, kemuliaan untuk Nabi Adam. Nah, kalau kita kan enggak boleh sujud kepada malaikat, ya sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lah ini ternyata bangsa malaikat diperintah untuk sujud kepada manusia, kepada Nabi Adam. Fasajadu, akhirnya para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis, nenek moyang dari ya syaitan, nenek moyang dari jin-jin yang kafir. Iblis ini tadi kana minal jinni, dia dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin. Jadi jin-jin yang kafir lah itu namanya syaitan. Baik. Nenek moyang mereka adalah iblis. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Fa fasaqa an amri rabbih. Ternyata iblis ya bermaksiat, menyelisih perintah dari Rabb-nya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengarahkan khitab arah pembicaraannya kepada manusia, kaum muslimin. Afatattakhidunahu, apakah kalian wahai manusia menjadikannya, yaitu menjadikan iblis, wa dzurriyyatahu, dengan pula anak keturunan iblis dari kalangan para syaitan, dalam bahasa kita setan, aulia, ya, sebagai para wali, sebagai teman, ya, pelindung dan penolong. Nah, min duni, selain aku, wahum lakum adu, padahal ya syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka semua adalah musuh kalian. Bisalil zalimina badala, sungguh sejelek-jelek ya pengganti, naam, dari pelindung dan penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Awalnya mereka dilindungi, ya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka malah mengganti posisi pelindung dan penolong tadi dengan ya dari kalangan para syaitan, padahal syaitan itu jelas musuh bagi manusia tersebut, sehingga dikatakan sejelek-jelek ya pengganti untuk orang-orang yang zalim. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Jadi sungguh sangat jelek manusia yang menggantikan pelindung dan penolongnya dari kalangan para syaitan, dari kalangan para iblis dan anak keturunannya. Dan ini memang perkara yang banyak kita dapati di naam di sekitar kita ataukah di negara kita ini, di mana banyak dari masyarakat yang mereka ketika mengharap meminta agar mendapatkan keselamatan dan perlindungan ya dengan melakukan sesajen, ya saji, menyembelih kerbau, kemudian kepalanya itu di persembahkan untuk yang menunggu Gunung Merapi ataukah yang menunggu Pantai Selatan. Tayyib. Padahal semuanya tadi tetap ujung-ujungnya adalah dari kalangan bangsa jin. Ya, dari kalangan bangsa jin. Dan jin-jin yang kafir yaitu syaitan, yang itu merupakan anak keturunan dari iblis. Seharusnya dia dan mereka meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak doa. Namun juga disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Kalau memang dari ya pemerintah Naam. Telah memberitahukan bahwa Gunung Merapi ini akan meletus, maka diharap warga untuk mengungsi, ya. Maka sebagai bentuk tawakal yang sempurna, ya, disertai dengan ikhtiar dengan cara mengungsi. Ya. Nam jan terus sing penting kan sudah sesajen, ya, 2 ekor atau 2 kepala kerbau. Nah, ini sudah diterima oleh yang mbawrekso, maka tidak akan meletus. Akhirnya ya garingan gitu, jadi areng. Nah, karena minta perlindungannya dan pertolongan bukan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada enam demit tadi, kepada jin-jin yang kafir, kepada syaitan. Nah, demikian pula terkait dengan rizki. Sering juga kita dengarkan dari kalangan masyarakat, diantara mereka ada yang agar dagangannya laris, maka dengan membawa jimat-jimat pelaris. Ya, padahal ya intinya ya minta kepada bangsa jin supaya dagangnya dijadikan laris. Padahal yang namanya jin ya tidak akan membantu kecuali ada timbal baliknya, kan gitu. Ya, ini 6 intinya manusia ini tadi pun ya terjatuh dalam kesyirikan. Sampai juga ada yang minta kekayaan ke Gunung Lawu, ya, dan gunung mana lagi gitu ya. Tayyib. Ya, intinya minta kekayaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Minta kekayaan kepada syaitan. Tayyib. Dan lebih menunjukkan kurang akalnya mereka, ya. Kalau memang betul-betul itu bisa memberikan kekayaan, maka yang menjadi juru kunci itu akan kaya lebih dulu, kan. Ternyata dari dulu ora sugih-sugih gitu ya. Padahal sing rono ya songkehan gitu. Namun gitu ya. Yang jadi juru kunci enggak kaya kan gitu ya. Malah pakainya glumut, ya. Kemudian itu kayak enggak pernah mandi. Nah, kalau memang betul-betul bisa memberikan kekayaan yang nunggu di tempat tersebut. Tapi itulah yang namanya ya akal pikiran sudah berkurang, akal pikiran manusia ya sudah enam bergeser, sehingga apapun yang diucapkan enam oleh juru kuncinya tadi pun manut-manut saja. Baik. Selanjutnya kata al-malif rahimahullah ta'ala al-imam Ibn Al-Qayyim al-Jawziyah, yaqulu subhanahu li'ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para hambanya, ana akramtu abakum, yakni menjelaskan ayat tadi, ana akramtu abakum, aku telah memuliakan ayah kalian. Karena saya yakin ya masing-masing dari kita itu anak keturunan Nabi Adam, bukan anak keturunan ya mongkeian gitu ya. Nah, kemon-kemonan gitu. Tayyib. Ya ini kera. Tayyib. Aku telah memuliakan ayah kalian, yakni Nabi Adam. Wa rafa'tu qadrahu, dan aku telah mengangkat ya martabatnya, kedudukannya. Wa faddaltuhu 'ala ghairihi, aku telah memuliakan Adam daripada yang lainnya, sampai-sampai para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya iblis sekalipun juga diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fa amartu malaikati kullahum ayasjudu lahu, aku merintahkan kepada para malaikat, kepada para malaikatku semuanya, agar mereka sujud kepada Nabi Adam. Takriman lahu wa tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan ya, dan sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Fa'ata'uni, dan mereka semua taat kepadaku. Wa ba'aduwi wa aduwuhu, namun ternyata musuhku dan musuh Adam ya enggan untuk sujud. Fa'asa amri, maka musuhku dan musuh Adam itu ya menyelisih perintahku, bermaksiat dengan perintahku. Wa kharaja an ta'ati, dan dia keluar dari taat kepadaku, yakni iblis. Ya, iblis merupakan musuh Allah Azza wa Jal, dan juga musuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan juga musuh dari manusia. Tayyib. Terkadang ada pertanyaan, lah kenapa kok Allah Azza wa Jal tidak dalam bahasa kita mites iblis ini tadi, yang supaya enggak ada kejelekan gitu ya. Karena iblis kan nenek moyang dari syaitan itu. Kalau iblis sudah dipites oleh Allah Azza wa Jalla kan sudah tidak ada kejelekan. Nah, ini kenapa? Apakah Allah Azza wa Jalla tidak mampu? Jawabannya tidak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji manusia, siapakah di antara manusia itu yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Nah, sehingga iblis dibiarkan hidup bersama anak keturunannya, diberikan umur yang panjang dan kekuatannya juga lebih dari manusia untuk menguji manusia. Nah, sehingga manusia yang betul-betul taat, betul-betul iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka balasannya luar biasa dari Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah terlintas dalam benak pikiran, pokoknya lebih bagus dari apa yang dia pikirkan. Nah, yakni al-jannah. Namun kalau bermaksiat, ya malah ikut kepada iblis dan syaitan, ya bala tentara iblis, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diciptakan memang oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya menguji manakah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan iblis, yang menciptakan ya syaitan, menciptakan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Fa kaifa yahsunu bikum ba'da hadza? Maka bagaimana kalian berpandangan baik, beranggapan baik setelah ya Allah Azza wa Jalla mengumumkan, memberitakan seperti tadi. Anta takhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Ya, kalian menjadikan musuh tadi, demikian pula anak keturunannya sebagai pelindung dan penolong, sebagai teman dan sahabat kalian min duni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuti'unahu fi ma'siyati, kalian menaatinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, disuruh untuk menyembelih ayam cemani. Ya, tujuannya bukan untuk lillahi ta'ala tapi untuk ya dipersembahkan kepada jin dan semisalnya. Ternyata kalian mengikutinya. Kalian dibisiki untuk tidak melaksanakan sholat, kalian juga mengikutinya. Fatwalunahu fi khilafi mardati, kalian malah bekerja sama dengan musuh tadi dalam menyelisih apa yang aku ridai. Wahum a'da'aduwin lakum, padahal dia merupakan musuh bebuyutan kalian. Ya, sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai nanti akhir zaman, tetap dia iblis dan bala tentaranya ya menjadi musuh dan akan memusuhi anak keturunan manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ya, akan mengganggu, akan mengusik, akan menggelincirkan manusia anak Adam dari berbagai macam arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya, kecuali yang mendapatkan anugerah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla bisa ikhlas dalam beribadah hanya kepadanya semata. Naam. Illa min ibadika illa minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Naam. Kemudian fawalaitum aduwi, kalian bekerja sama, berloyalitas, berdampingan, bersahabat dengan musuhku. Waqad amartukum bimu'adati, padahal aku telah perintahkan kalian untuk memusuhinya, memeranginya. Wa man wala a'da al-malik, dan siapa saja yang berloyalitas, bekerja sama, berdampingan, bersahabat dengan musuh-musuhnya sang raja, kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa, maka berarti dia demikian pula musuh-musuhnya di sisi raja tadi sama. Ya, kalau ada prajurit kok bekerja sama dengan musuh, ya sudah berarti kamu musuh saya juga kan gitu, meskipun dulunya prajurit raja ini tadi. Nah, fa innal mahabbata wa ta'ata la tatimmu illa bi mu'adati a'da'il muta', karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi, dengan memerangi musuh-musuh dari yang ditaati, yakni musuh-musuh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ada seorang raja punya rakyat yang rakyat ini cinta kepada raja, taat kepada raja, namun ternyata kong kali kong dengan musuh. Kalau konangan kan bisa di ya disiksa oleh raja tadi, bahkan mungkin dibunuhan gitu. Nah, wa muwalatu auliyaih. Nah, dan juga tidak akan sempurna kecuali harus bersikap loyal, bekerja sama, bersahabat dengan sahabat-sahabat, teman-teman dari sang raja tadi. Naam. Wa amma antuwali anda al-malik, adapun jika engkau bersikap loyal dengan musuh-musuh sang raja, thumma tadda'i annaka muwalin lahu, kemudian engkau mengaku telah bersikap loyal dengan raja tersebut, fahadha muhal, maka ini sesuatu yang mustahil, dalam bahasa kita mukal, ya enggak mungkin seperti itu. Hadza law lam yakun aduwul malik aduwan lakum, ini kalau seandainya musuh tersebut ya merupakan musuh sang raja juga musuh bagi kalian. Fa kaifa idza kana aduwukum al haqiqah, bagaimana kalau seandainya ternyata musuh itu betul-betul musuh kalian, musuh yang nyata. Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'dham min al adawah allati baina syati wa dhib, dan permusuhan antara kalian dengan dia, dengan musuh tadi, itu lebih besar dibandingkan permusuhan antara kambing dengan serigala. Serigala itu kan enggak mau ditemukan dengan kambing itu kan enggak mau ditemukan dengan serigala gitu ya, karena musuh bebuyutan. Ya. Kalau kambing ini tadi lengah sedikit ya sudah, nyawa melayang kan gitu. Nah, betul-betul enggak mau ketemu. Tayyib. Fa kaifa yaliqu bil aqil, maka bagaimana seorang yang berakal ayyuwali aduwahu, dia bersikap loyal, dia bekerja sama, dia berdampingan bersahabat dengan musuhnya. Naam, wa aduwu walihi, dan juga bekerja sama dengan musuh walinya, wa maulahu, dan musuh maulanya, alladzi la maula lahu siwa, padahal dia tidak memiliki pelindung dan menolong kecuali dia, kecuali sang raja tadi atau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbaha subhanahu ala qabhi hadzal muwalat biqoulihi wa hum lakum adu. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan manusia ya atas jeleknya persahabatan. Nah, sikap loyalitas seperti tadi pada ayat surat Al-Kahfi ayat 50 yang telah kita dengar tadi, wahum lakum adu, iblis demikian pula bala tentaranya, anak keturunannya merupakan musuh bagi kalian. Jamana bahana qabahiha biqolihi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan ya akan kejelekan musuh tersebut. Apa kejelekannya? Fa fasaqa an amri rabbih, iblis itu yang merupakan musuh manusia dan juga musuh Allah Azza wa Jalla, bermaksiat ya kepada atau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh sujud tidak mau sujud ya. Fatabayyana anna adawatahu li rabbih wa adawatihi lana, maka berarti sangat-sangat jelas permusuhan iblis kepada Allah Azza wa Jalla dan permusuhan iblis kepada kita semua. Kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi, maka masing-masing dari dua tadi sebab yang mendorong iblis mendorong untuk kita naam bermusuhan ataukah memerangi iblis tadi. Sudah jelas iblis musuh Allah Azza wa Jalla dan iblis musuh kita, berarti kita harus memerangi iblis. Fama hadzil muwalat, kok ternyata ada yang tetap ya berloyalitas ya bekerja sama nam bersahabat dengan iblis dan bala tentaranya. Persahabatan kayak apa ini? Wama hadzal istibdal, dan penggantian yang kayak apa ini? Bi salil dzalimin badala, sungguh-sungguh sangat jelek ya, pelindung dan penolong dari orang-orang yang zalim, menggantikan na'am, pelindung dan penolong dari Allah Azza wa Jalla, digantikan dengan iblis yang sangat-sangat membenci dan memusuhi dia. Na'am. Wa yushbihu ayyakuna tahta hadal khitab na'un minal itab latifun ajib, dan mirip atau layak untuk dimasukkan dalam pembahasan tadi, ada semacam teguran yang sangat mendalam, yang sangat mengagumkan. Wahuwa, yakni seolah-olah Allah Azza wa Jalla mengatakan, anni adaitu iblis, sungguh-sungguh aku telah memerangi iblis. Id lam yasjud li abikum Adam wa ma'a malaikati, ketika iblis tidak mau sujud kepada ayah kalian, yakni Adam, bersama para malaikatku. Fakanat mu'adatu li ajlikum, sehingga permusuhan iblis itu dikarenakan ayah kalian. Thumma kana angkibatu hadil mu'adat, kemudian setelah itu ternyata permusuhan ini tadi kalian, an aqadtum bainahu wa bainakum aqdal musalahah, ternyata kalian malah melakukan perjanjian damai antara iblis ya dengan kalian. Dah, iblis, kita berdamai saja. Ini kan sesuatu yang sangat ajib, ya, sesuatu yang sangat mengherankan. Sudah jelas Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita bahwa iblis merupakan musuh kita, dan sebab kenapa iblis musuh kita karena ayah kita yang Nabi Adam, kok ternyata kita bermusholahah, ya, kita na'am melakukan perjanjian damai, kita malah bersikap loyal kepada iblis. Sungguh-sungguh ini merupakan perkara sekali lagi yang sangat mengherankan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kurangan dan terkata yang berampunan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.